diam di dalam rumah ini denganmu. Dari malam hingga malam lagi, terkungkung langkah ragu tak kemana-mana. Dari Rabu hingga Rabu lagi, semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukur ku kau utuh jiwa raga. Bila ini bukan ada, tetap kita saling menjaga. Hari depan tak ada yang tahu, hadirmu sangat berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Sadari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini belumkan ada, oh, tetap kita saling menjaga. Hari depan berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.